Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanuddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, pada malam hari ini kita kembali bisa dimudahkan, diberikan taufik, kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk melakukan sebuah ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Tabaraka wa Taala, yaitu ibadah thalabul ilmi syar'i. Khairuddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab An-Nahyi 'anil Bid'ah wa Muhdatsatil Umur. Bab tentang larangan dari kebid'ahan-kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Kita masuk pada hadis yang ke-169. Iya. Enggak ada hafalannya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridainya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru di dalam agama kami atau syariat kami, dalam urusan agama kami, amrina maknanya dinina wa syar'ina, dalam urusan agama kami dan syariat kami. Saya ulangi, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru di dalam urusan agama kami ataupun syariat kami ini, ma laisa minhu, apa yang bukan bagian darinya, apa yang bukan bagian darinya, wa huwa raddun, maka dia tertolak. Maka dia tertolak. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Khanahuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Di dalam hadis ini sangat tegas, sangat jelas yang berkaitan dengan bab kita, larangan dari berbuat kebid'ahan-kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Sangat sesuai dengan bab hadisnya, larangan dari perbuatan kebid'ahan-kebid'ahan dan mengadang-adakan perkara yang baru fi dinina, di dalam agama kami, agama Rasulullah, agama Islam. Kemudian ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sedikit akan membahas beberapa perkara di dalam hadis ini. Yang pertama, tadi yang berkaitan dengan bab telah selesai, sangat wadih. Yang berikutnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha itu kunyahnya adalah Ummul Mukminin. Aisyah radhiyallahu anha kunyahnya adalah Ummul Mukminin, dikarenakan memang seluruh istri-istri Nabi adalah Ummahatul Mukminin. Seluruh istri-istri Nabi adalah Ummahatul Mukminin. Maka termasuk Aisyah radhiyallahu anha, Allah firmankan tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa azwajuhu ummahatuhum. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah mengatakan dan istri-istrinya, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibu kaum mukminin. Maka Aisyah di antara kunyahnya adalah Ummul Mukminin. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha selain Ummul Mukminin, itu dikarenakan dia adalah ibundanya kaum mukminin, beliau berkunyah dengan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Sudah? Ummu Abdillah. Disebutkan sebagian para ulama berpendapat bahwasanya Aisyah ini memiliki ataupun pernah melahirkan tetapi gugur, yakni keguguran, tidak sempat hidup. 6 itu sebagian para ulama. Zakara ba'du ahli al-ilm annahu wulida laha waladun saqata lam ya'ish. Aisyah ini pernah dilahirkan untuknya seorang anak tetapi tidak sempat hidup, gugur, keguguran. Wa dzakara akharun annahu lam yulad laha la saqat wala hayy. Sebagian yang lain menyebutkan beliau tidak pernah melahirkan, baik hidup maupun keguguran, tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini hiburan bagi orang-orang yang menikah kemudian belum memiliki putra ataupun putri. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. 6 supaya mereka tidak bersedih bahwasanya telah ada contoh yang sebelumnya, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Ketahuilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kehidupan di dunia ini adalah tujuannya beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Mau seorang memiliki keturunan yang banyak ataupun sedikit, laki-laki maupun wanita, atau bahkan tidak berketurunan, belum anugerahkan keturunan, maka tetap bahwasanya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak berhenti beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang banyak anak. Tidak berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang tidak lagi memproduksi ataupun mendapatkan keturunan. Tidak berhenti pula ibadah ketika seorang tidak memiliki keturunan. Wa bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Rabbmu, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Begitu pula ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat ayat Al-Qur'an, nah Allah menyebutkan tentang perkara ini. Yahabu liman yasha'u inatham wa yahabu liman yasha'u az-zukur. Allah memberikan karunia kepada seseorang anak-anak wanita, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seseorang anak-anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatham. Atau Allah menganugerahkan kepada orang dia memiliki anak sepasang ataupun berpasang-pasangan laki-laki dan juga perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u 'aqima, dan Allah menjadikan orang yang Allah kehendaki dalam keadaan mandul. Innahu 'alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mampu. Nah, ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam ayat ini bahwasanya memang Allah telah menetapkan ada yang memiliki anak laki-laki saja, ada yang memiliki anak-anak perempuan saja. Ada orang yang sangat berkeinginan anaknya laki-laki, tetapi setiap keluar perempuan, setiap keluar perempuan. Begitu juga sebaliknya, ada yang laki-laki saja, selalu laki-laki, menginginkan anak perempuan, tetapi apa? Yang keluar lagi laki-laki. Ini khodhijin rahimani wa rahimakumullah, ada yang berpasang pasangan, ada laki-laki, ada wanita. Itu semuanya dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bi ilmihi, dengan ilmunya, dan hikmatihi, dengan hikmahnya. Begitu juga min babi faidah ikhwanahidin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat para nabi, ikhwanahidin rahimani wa rahimakumullah, juga sama. Nah, karena memang para nabi itu adalah percontohan bagi seluruh umatnya, seluruh manusia. Kalau kita melihat para nabi, maka terpraktek ayat ini. Di antara para nabi, ikhwanahidin rahimani wa rahimakumullah, ada yang anak-anaknya itu semuanya laki-laki. Ada di antara para nabi yang anak-anaknya semuanya laki-laki, tidak ada anak wanita. Di antaranya adalah Abul Anbiya Ibrahim alaihi salam. Naam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam anaknya laki-laki. Naam. Begitu pula ada para nabi yang mereka anak-anaknya tidak ada laki-laki, semuanya wanita. Misal seperti Nabi Allah Lut alaihi salam. Nabi Allah Lut alaihi salam seluruh anak-anaknya adalah para wanita. Naam. Begitu juga au yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan, ada para nabi yang anak-anaknya ada laki-laki, ada wanita. Semisal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak beliau ada yang laki-laki, ada yang wanita. Wa yaj'alu may yasha'u 'aqima, dan Allah jadikan orang yang Allah kehendaki mandul seperti Nabi Allah Yahya. Seperti Nabi Allah Yahya, beliau tidak memiliki keturunan. Sehingga semuanya telah ada pada para nabi. Ini sebagai faedah tambahan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis Aisyah ini, hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu, barang siapa yang mengadakan perkara yang baru di dalam agama ini yang tidak ada pada agama tersebut, maka tertolak. Disebutkan bahwasanya hadis ini adalah nisful ilm, separuh ilmu. Nisful ilm, separuh ilmu. Nah, Dikarenakan amalan itu ada amalan yang zahirah, ada amalan yang batinah. Ada amalan yang nampak, ada yang tidak nampak. Untuk amalan yang nampak itu terkumpul pada hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Naam. Sementara amalan yang batin timbangannya adalah hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Naam. Maka dua hadis ini masing-masingnya adalah nisful ilm, separuh ilmu. Dikarenakan hadisnya Umar ibn Khattab, innamal a'malu binniyat, itu timbangan amalan batin. Maknanya setiap amalan harus ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam hatinya harus dia niatkan ketika beramal untuk mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala, mencari pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara timbangan amalan zahir adalah hadis ini, maknanya ketika seseorang meniatkan ibadah hanya kepada Allah, itu harus menerapkan hadis yang kedua, nisful ilm man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu, maknanya walaupun beribadahnya ataupun ibadah ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala harus disertai dengan sesuai dengan bimbingan, sesuai dengan contoh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan contoh syariat bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup seseorang mengatakan di dalam ibadahnya yang penting ikhlas, tetapi harus dia menyesuaikan apakah ibadahnya tersebut sesuai dengan contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ikhlas ketika tidak sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tertolak. Makna dalilnya man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Begitu juga ketika dia sesuai dengan sunnah Nabi tetapi tidak ikhlas maka juga tertolak. Dengan dalil innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini khonahiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari hadis ini dalilun wadihun ala annal ibadata idza lam na'lam annaha min dinillah fa hiya mardudah. Dalam hadis ini ada faedah, dalil yang sangat jelas. Dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya sebuah ibadah jika kita tidak mengetahuinya bahwasanya dia termasuk dinullah, agamanya Allah, maka dia tertolak. Sebuah ibadah jika kita tidak mengetahui bahwasanya dia bagian agama Allah, maka dia tertolak. Maka oleh sebab itulah la budda minal ilm, harus so ketika seorang beribadah kepada Allah disertai dengan ilmu. Jangan sekedar ikut-ikutan katanya ibadah, katanya sunnah Nabi, padahal itu bukan sunnah Nabi, bukan ibadah, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harus ketika seorang beribadah kepada Allah dia mengilmui bahwasanya itu sebuah ibadah. Jangan sampai dia merasa telah beribadah kepada Allah padahal itu bukan ibadah, yang menyebabkan amalannya sia-sia tertolak sehingga dia mendapatkan cuma rasa capek saja. Amilatun nasibah. Dalam surah Al-Ghasyiyah Allah mengatakan amilatun nasibah. Dijelaskan ayat ini di ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika menaklukkan 6 negara kafir, maka dia melihat ada seorang yang sibuk, seorang pendeta yang sibuk beribadah di gerejanya sibuk, ikhlas pendeta ini beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, amilatun natibah. Orang yang beramal tapi dia cuma mendapatkan capek saja. Itulah para pendeta. Sungguh-sungguh mereka bahkan katanya Allah alam meninggalkan makanan yang enak-enak, bahkan meninggalkan menikah, fokus untuk beramal tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Maka amilatun natibah. Beramal cuma mendapatkan capek saja. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini. Faedah yang lainnya dari hadis ini adalah sebagai kelengkapan yang tadi, qad ittafaqal ulama rahimahumullah, sungguh para ulama sepakat. Sungguh para ulama sepakat rahimahumullah, annal ibadata la tasihhu illa idza jama'at amrayn, bahwasanya ibadah itu tidak sah sampai terkumpul dua perkara. Sampai terkumpul dua perkara. Yang pertama al-ikhlas, harus ikhlas. Wasani, dan yang kedua al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil innamal a'malu binniyat, untuk ikhlas. Begitu juga Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya wanafa. Sedangkan al-mutaba'ah, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil tadi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, dan ayat-ayat, begitu juga hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan itu. Hanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, tahrimu ihdatsi syai'in fi dinillah, haramnya mengada-ngadakan perkara baru di dalam agama Allah. Walau an husni qasdin, haramnya mengada-ngadakan perkara yang baru di dalam agama Allah walaupun niatnya bagus. Bahkan kata beliau, walau kanal qalbu yariqqa, walaupun hati ini ketika mengamalkannya menjadi ternyuh, nam sedih hatinya ketika mengamalkan ibadah tersebut, mengamalkan perkara tersebut, hatinya menjadi lembut, merasa takut, bahkan ketika melakukan amalan tersebut meneteskan air mata, tidak peduli. Kalau tidak ada contohnya, tertolak. Kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun amalan tersebut membuat menangis manusia, walaupun membuat hati ternyuh, sedih dia sampai mengeluarkan air mata, ketika tidak ada contohnya itu perkara baru dalam agama, naam, maka dia tertolak. Lizalika, dikarenakan hal tersebut, wa yukbalu alaihi, li'anna haza, dan walaupun diterima atasnya, orang-orang menerimanya, nah senang manusia mendengarnya, orang-orang mengadakan ibadah seperti itu, banyak manusia yang menangis, banyak manusia yang terpengaruh, maka tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Li'anna haza min amalis syaitan, dikarenakan ini termasuk amalan syaitan. Nah, orang melakukan ibadah dia merasa sedang beribadah dengan sebaik-baiknya, banyak yang menangis, terpengaruh. Ingatlah, ternyata banyak yang menangis, banyak yang terpengaruh, itu juga tipu daya syaitan, perbuatan syaitan. Ingat, 6 bid'ah yang muncul di masa para sahabat, di akhir-akhir para sahabat, yakni bid'ah zikir jamaah, zikir bersama sama. Nah, yang dilihat oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, maka Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menghadap menuju kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, aku melihat di masjid orang melakukan sebuah ibadah atau yang nampaknya ibadah zikir secara bersama-sama, berkelompok-kelompok, dipandu oleh seorang, kemudian yang lainnya mengikuti dengan menggunakan kerikil-kerikil. Nah, aku melihatnya, kata Abu Musa Al-Asy'ari, itu baik, tetapi ilmuku mengingkarinya. Secara perasaan, kata Abu Musa Al-Asy'ari, baik, aku lihat tidak ada salahnya perbuatan tersebut, tetapi secara keilmuanku mengingkari. Itu tidak ada contoh, tidak ada contohnya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah engkau telah mengingkarinya? Maka kata Abu Musa Al-Asy'ari, aku menunggu engkau. Maka Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu langsung menuju orang-orang yang melakukan zikir secara berjamaah tersebut, kemudian mengatakan, kenapa kalian tidak hitung saja kejelekan-kejelekan kalian? Ngapa sibuk-sibuk dengan batu kerikil tersebut menghitung tasbih, menghitung tahmid, tahlil dan yang semisalnya, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW caranya, maksud caranya, bukan tahlilnya yang disalahkan, bukan tasbihnya, bukan takbirnya, bukan, tetapi yang disalahkan adalah kaifiahnya, caranya. Kenapa kalian tidak menghitung dosa-dosa kalian sendiri? Nah, dalam keadaan peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW masih ada, belum usang. Maka mereka menjawab, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Tidaklah kami menginginkan dari perbuatan kami ini kecuali kebaikan. Maksudnya apa? Niatnya ikhlas untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khair lan yusibah. Ucapan yang sangat masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khair lan yusibah. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Semata-mata niat itu apa? Tidak menjadikan dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ketika apa? Tidak sesuai yang dia lakukan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khana iddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Ibnu rahimahullahu taala, wal ya'lam anna al-mutaba'ata la tatahaqqaqu illa idza kana al-amalu muwafiqan lisyari'ah fi umurin sittah. Kata beliau rahimahullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan terrealisasi, tidak akan terwujud kecuali jika amalan tersebut bercocokan, bersesuaian dengan syariat beliau pada 6 perkara. Tidak akan terrealisasi al-mutaba'ah, pengikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal khususnya, kecuali jika amalan tersebut mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 6 perkara. Kalau sebuah amalan, sebuah perkara yang dianggap ibadah tidak bercocokan dengan 6 perkara ini, maka berarti amalan tersebut tidak mencontoh Rasulullah SAW dan tertolak. Yang pertama, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, harus bercocokan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sababihi, pada sebabnya. Pada sebabnya, yakni sebab dia melakukan sebuah amalan. Yang kedua, wajinsihi, harus bercocokan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jenis-jenisnya, jenis ibadah tersebut. Akan disebutkan contoh masing-masingnya. Dan yang ketiga, wa qadarihi, harus bercocokan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masalah ukurannya, kadarnya. Yang keempat, harus bercocokan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kaifiyatihi, di dalam tata caranya, tata cara ibadah tersebut, kaifiyahnya, bagaimana caranya. Wa zamanihi, dan yang keempat, yang kelima, harus bercocokan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi waktunya. Dan yang keenam, harus mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi tempatnya. Dari sisi tempatnya. Contoh yang pertama, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, harus bersesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi sebabnya. Nah, kita tahu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ada yang dinamakan atau istilah yang disebut oleh para ulama salat tahiyatul masjid. Nah, yang maknanya salat yang dilakukan dikarenakan masuk masjid. Kalau ditanya apa sebab engkau mengerjakan salat dua rakaat tersebut, dikarenakan saya masuk masjid. Itu namanya bersesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW dari sisi sebabnya. Nah, ketika seseorang mengerjakan sholat dua rakaat setiap dia masuk rumahnya. Sholat dua rakaat setiap dia masuk rumahnya. Dan dia menjadikannya sebagai sesuatu yang sunnah. Nah, insya Allah ini terdengar ada orang yang Allah alam apa dia mau memamerkan ibadahnya. Saya ini gak pernah. Nah, telat tahiyatul masjid. Di rumah pun tidak telat tahiyatul bait. Nah, sholat ketika masuk rumah. Padahal ifanuhidin rahimani wa rahimakumullah, yang ada sebabnya adalah ketika masuk masjid. Adapun ketika masuk rumah, itu tidak bisa dijadikan sebagai sebab untuk sholat dua rakaat. Maka ketika seseorang mengerjakan sholat dua rakaat, dikarenakan dia masuk rumah, maka sholatnya tertolak. Jangan dikatakan, tapi kan sholat bagus. Nah, sholatnya sesuai dengan sunnah, tata caranya. Nah, niatnya ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Jawabannya tertolak gara-gara sebabnya. Gara-gara apa sebab? Sebabnya. Dia membuat sebuah sebab untuk melakukan ibadah, padahal sebab itu tidak disyariat, tidak disyariatkan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula contoh yang berikutnya yang terkait dengan sebab ini. Misal ada orang-orang yang mengadakan hari raya peringatan kemenangan perang Badar. Nah, seorang mengadakan hari raya ataupun peringatan atau ulang tahun dan yang semisalnya mengenang kemenangan Rasulullah dan para sahabat ketika perang Badar. Nah, dibikin setiap 17 Ramadan. Nah, mereka mengadakan peringatan kemenangan peperangan Badar. Maka yang seperti ini tertolak. Tertolak. Dari sisi apa? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi sebabnya. Kenapa engkau mengadakan Id? Kenapa engkau mengadakan peringatan hari raya? Padahal tidak ada sebabnya. Id itu yang disyariatkan adalah ketika apa? Yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ketika membuat sebuah id dengan sebab-sebab tertentu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka id tersebut tertolak. Begitu juga id hari raya atau peringatan misalnya Maulid Nabi. Nah, sekarang engkau mengadakan peringatan tersebut, apa sebabnya? Apa sebabnya? Sebabnya adalah mengenang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabnya, tanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan peringatan tersebut dalam rangka mengenang kelahiran beliau? Kalau tidak, maka amalan tersebut tertolak dari sisi apa? Sebab? Sebabnya kamu mengadakan itu sebabnya apa? Sebabnya apa? Gampangnya kayak orang-orang ulang tahun nih, orang tahun. Apa sebabnya? Karena mengenang kelahiran dia. Nah, sekarang dicontohkan atau tidak melaksanakan peringatan dengan sebab tersebut? Jawabannya tidak ada contohnya karena sebabnya tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya apa? Harus mencocoki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi sebabnya. Apa sebab engkau melaksanakan sebuah ibadah? Yang berikutnya harus yang kedua mencocoki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi jenisnya, dari sisi jinsihi, jenisnya. Contoh syariat berkurban, begitu juga na'am berkurban yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jenis bahimatul an'am, yaitu unta, sapi dan kambing. Jenisnya jenis bahimatul an'am yang mencakup unta, sapi dan kambing. Tetapi ketika engkau berkurban dengan kuda, nah, kenapa engkau berkurban dengan kuda? Padahal apa? Tidak dicontohkan berkorban dengan kuda. Begitu pula ya kana fidir rahimani wa rahimakumullah, ketika menyembelih akikah yang disyariatkan jenis kambing. Ketika berakikah dengan jenis yang lainnya selain kambing, maka tertolak. Berakikah dengan ayam, berakikah dengan yang lainnya, maka tidak sesuai jenisnya dengan yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, an yakunal amalu muwafiqan lisyari'ati fil qadar. Amalan tersebut harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi kadarnya atau ukurannya. Dari sisi apa? Kadarnya atau ukurannya. Jumlahnya boleh. Kadarnya, ukurannya atau jumlahnya. Nah, ini contohnya sangat banyak ya kan wahidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, diantaranya bahwasanya berwudu itu paling banyak adalah 3 kali setiap anggota wudu kecuali kepala sekali, kepala dan telinga sekali. Adapun anggota wudu yang lainnya, muka, kemudian tangan sampai siku, 6, kemudian kaki, itu paling banyak 3 kali. Paling sedikit sekali. Boleh sekali. Yang afdol 3 kali. Selain kepala sekali. Nah, ketika seseorang berwudu, dia biar afdol mantep jangan 3 kali, 4 kali. Maka yang 4 kali ini tidak diterima. Dia telah mengadakan perkara-perkara yang baru. Ini qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga apa? Tentang masalah salat. Rakaat-rakaat salat telah ditentukan. Zuhurnya 4, 6, asarnya 4, maghribnya 3, Isya'nya 4 rakaat, subuhnya 2. Ketika tidak sesuai bilangan rakaat ini, dia sholatnya biar mantap zuhurnya 5 rakaat. Bagus, lebih banyak bacaannya. Jawabannya tertolak. Tertolak. Kenapa? Dikarenakan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi apa? Kadarnya, ukurannya, jumlahnya. Yang keempat, harus sesuai dengan syariat sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi kaifiyahnya, caranya. Dari sisi apa? Caranya. Dari sisi caranya. Amalan itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, amalan kebid'ahan itu terkadang bid'ahnya itu memang tidak ada sama sekali contohnya dari zatnya. Tapi terkadang ada asalnya, ibadahnya ada asalnya, cuma menjadi bid'ah ketika dilakukan dengan tidak sesuai kaifiyahnya dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah, yakni bid'ah yang asalnya ibadahnya ada asalnya. Tasbih, zikir, sholat, puasa, ada asalnya, asal pensyariatannya ada. Nah, tetapi menjadi bid'ah ketika perkara-perkara yang asalnya tadi disyariatkan dilakukan dengan kadar ataupun cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan syariat. Contoh. Tadi zikir itu bid'ah atau disyariatkan? Berzikir, tasbih, alhamdulillah, Allahu akbar, disyariatkan. Bahkan ibadah yang sangat afdal. Terlalu banyak dalilnya yang menunjukkan keutamaan berzikir. Tetapi ketika zikir yang asalnya disyariatkan ini dilaksanakan dengan cara-cara tertentu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi tertolak dari sisi apa? Kaifiyahnya, caranya. Jadi paham ya? Dari sisi caranya. Begitu juga kalau dia menambahkan ketika berzikir menentukan jumlah tertentu, misalnya untuk apa? Supaya menjadi orang yang kebal. 6, puasa selama 40 hari dan berzikir setiap malam tahlil 1000 kali. Maka tahlil asalnya disyariatkan. Abdulul zikri la ilaha illallah. Nah, tetapi ketika menentukan jumlah-jumlah tertentu berarti tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi kadarnya. Poin nomor 3. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula puasa. Puasa itu memiliki asal pensyariatannya. Tetapi ketika puasa tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu yang tidak dicontohkan, atau menentukan waktu-waktu tertentu yang tidak dicontohkan, menjadi tertolak puasanya. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang lain dikiaskan. Begitu juga sholat, ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang sholat, kemudian dia sholat, ikhlas untuk Allah, tepat waktunya, tetapi dia sujud dulu baru ruku. Paham ya? Sujud dulu baru ruku. Kira-kira diterima atau tidak? Tidak. Tertolak dari sisi tidak sesuai dengan syariat dari siapanya? Dari sisi kaifiyahnya, caranya. Jangan dikatakan yang penting sholat. Nah, yang penting sholat harus sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang sholatnya semuanya 2 rakaat. Mau zuhur, mau asar, mau Maghrib, mau isya, mau subuh, mau sholat apa saja, dua rakaat pokoknya. Walam apakah yaitu ilmunya. Nah, dan dia tidak mau belajar atau juga dicampuri dengan waliyadzubillah fikun. Ada yang demikian selalu sholatnya dua rakaat. Tidak sesuai walaupun niatnya itu Allah, waktunya sudah masuk. Yang kelima, begitu juga berwudu disyariatkan, tetapi ketika dibalik kaki dulu baru kepala, habis kepala tangan, habis tangan muka, maka wudunya batil. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariat dari sisi kaifiyahnya. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, an yakuna al-amalu muwafiqan li syari'ati fi zaman. Ibadah itu, amalan itu harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi waktunya. Rasul telah menentukan waktu-waktu ibadah. Ada waktu-waktu yang mutlak, kapan saja silakan dilakukan. Seperti apa? Berzikir. Nah, mutlak silakan kapan saja dilakukan. Yang penting apa? Tidak di tempat terlarang. WC dan kamar mandi. Karena Rasulullah SAW yazkurullaha fi kulli ahyani. Rasulullah SAW mengingat Allah, berzikir kepada Allah pada setiap keadaan beliau. Waktunya ada yang mutlak, kapan saja silakan. Ada yang waktu yang muqayyad. Ada waktu yang muqayyad, terikat, harus dilaksanakan pada waktu tertentu. Nah, contohnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, waktu-waktu salat yang lima waktu. Telah disebutkan waktu-waktunya. Seperti zuhur, waktunya adalah ketika zawal. Ketika zawal matahari tergelincir ke sebelah barat, kalau kita di Indonesia ini, maka ketika seorang melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, cuma di tempat kita ini dia lakukan 11:30. Diterima atau tidak? Tidak diterima. Kenapa? Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah dari sisi apanya? Dari sisi waktunya. Caranya tepat. Caranya tepat 4 rakaat sesuai dengan sunnah, cuma waktunya tidak tepat, maka tertolak. Maka harus dilihat waktunya. Begitu pula ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, seorang berkorban sudah tepat dia berkorban dengan kambing ataupun sapi ataupun onta, tidak dengan kuda. Cuma dia menyembelih korban sebelum sholat id. Nah, maka diterima atau tertolak? Jawabannya tertolak. Tidak diterima korbannya. Walaupun dia mengatakan saya pingin korban saya yang pertama di sini, tertolak. Walaupun dia sangat semangat melakukannya. Sehingga hanafiddin rahimani wa rahimakumullah, harus sesuai dengan syariat dari sisi waktunya. Dan yang keenam adalah an yakunal amalu muwafiqan lisyari'ah fil makan. Amalan tersebut harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi tempatnya. Dari sisi apa? Tempatnya. Nah, seperti apa? Beriktikaf. Iktikaf itu tempatnya di masjid. Yang disyariatkan tempatnya di masjid. Ketika seorang melakukan iktikaf di rumah, maka tertolak. Tidak ada iktikaf di rumah. Di rumah ya tinggal di rumah, bukan iktikaf. Kalau iktikaf itu kan niatnya ibadah. Niatnya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga haji atau umrah, tempatnya di sana. Di Mekah Al-Mukarramah, di Baitullah Al-Haram. Maka ketika seorang berhaji ke Iran misalnya, ke kuburan-kuburan umrah, katanya haji kecil, dan seterusnya ke gunung A dan gunung B, gunung Kerinci dan yang lainnya dikatakan sebagai umroh atau haji kecil, maka tidak diterima. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariat, dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi tempatnya. Tempatnya telah ditentukan. Maka ya qul fi rahimani wa rahimakumullah, dari 6 perkara ini, maka setiap kali kita dipaparkan dengan sebuah perkara yang baru yang diada-adakan di dalam syariat ini, maka harus disesuaikan, dicocokkan dengan 6 perkara tadi. Ketika ada yang menyelisihi dari salah satu dari 6 perkara tadi, maka berarti amalan tersebut tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulannya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai kesimpulan dalam perkara ibadah ini, di dalam perkara ibadah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hukum asalnya haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Hukmul asal fil ibadah haram. Hukum asal sebuah ibadah itu adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang melakukan ibadah yang dia anggap ibadah, maka kita tanyakan, ada enggak dalil yang memerintahkan ibadah tersebut? Ketika tidak ada dalil yang memerintahkan atau tidak ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukum asalnya tidak ada ibadah tersebut, tidak boleh diadakan, tidak boleh diperbuat. Hukum asal dalam perkara ibadah, dalam perkara agama, dalam perkara ibadah itu nafidin rahimani wa rahimakumullah adalah terlarang, haram sampai ada dalilnya. Maka berarti setiap seorang beribadah dia harus menyiapkan argumennya. Apa alasannya engkau melakukan sebuah ibadah? Apa dalilnya atau argumennya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Kalau tidak bisa berdalil, argumen dalam artinya apa? Ini ada ayat artinya yang pernah saya dengar ataupun hadis dan seterusnya. Sebaliknya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada selain ibadah, ini perkara-perkara duniawi yang bukan ibadah, fal aslu fiha al-hil, maka hukum asalnya adalah halal, boleh. Hukum asalnya boleh dan tidak perlu ditanya dalilnya. Urusan dunia tidak perlu ditanya dalil yang membolehkannya. Nah, yang harus ditanya dalil adalah yang melarang. Sehingga dalam perkara agama, yang harus ditanya dalilnya adalah yang mengerjakan. Sementara dalam perkara duniawi, yang harus ditanya dalilnya adalah yang melarang. Kamu larang-larang saya, nah, jualan mie ayam, apa dalilnya? Bukan tukang mie ayam ditanya, kamu jual mie ayam, apa dalilnya? Loh, ya dalilnya. Bingung pula tukang mie ayamnya. Ya gak ada dalilnya memang, perkara duniawi boleh. Ketika ada yang melarang, kamu gak boleh jualan mie ayam. Dalilmu mana melarang orang jualan? Begitu juga jualan bakso, jualan yang lainnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hukum asalnya boleh. Nah, ketika ada yang melarang, itulah yang ditanya dalil. Itu perkara duniawi, hukum asalnya boleh. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tetapi perkara agama, perkara ibadah, hukum asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sehingga ketika orang mengadakan acara-acara ataupun ibadah-ibadah, maka harus kita tanya apakah ada dalilnya dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dipahami ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. 6 tentang perkara ibadah dan juga perkara duniawi. Hukum asal perkara ibadah adalah tidak boleh sampai ada perintah dalil 6 dan hukum perkara duniawi hukum asalnya adalah boleh sampai ada larangan dari nas dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari Al-Qur'an sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.